Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat ingin menyapa dan mendoakan kita semua. Semoga pertama kita semua senantiasa disehatkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, semoga seluruh ibadah yang menyertai siang Ramadan kita di tahun ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Saya ingin menyampaikan informasi yang sangat penting terkhusus bagi adik-adikku di kalangan pelajar mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi Islam di Timur Tengah, khususnya di Al-Azhar, Kairo, di Mesir, kuliah dakwah Islamiyah di Tripoli, juga beberapa kampus di Sudan yang telah bekerja sama dengan kami. Alhamdulillah, kita akan membuka pendaftaran. Namun yang perlu teman-teman ketahui, syarat-syarat dan ketentuan yang kami ingin informasikan, yang pertama, kami hanya menerima bagi para penghafal Quran. Karena yang kami siapkan insyaallah spesial, full beasiswa dari mulai tiket pemberangkatan sampai dengan belajar di kampus yang dituju. Kemudian kemampuan bahasa Arab yang sudah bisa berkomunikasi dengan baik, mampu menulis tulisan bahasa Arab dengan baik. Kami ulangi, bisa berkomunikasi bahasa Arab dengan baik, mampu menulis tulisan bahasa Arab dengan baik, dan syarat utamanya adalah hafal Al-Quran 30 juz. Anda boleh mengajukan baik laki-laki atau perempuan, pelajar yang telah lulus SMA atau sederajat, aliyah, pesantren, yang sekiranya usia ijazahnya tidak melebihi dari batas 2 tahun kelulusan. Semisal sekarang tahun 2022. Anda yang lulus tahun 2020 masih boleh diperkenankan untuk mendaftar. Tapi kalau kelulusannya di tahun 2020 ke bawah, semisal 2019, maka informasi ini tidak berlaku. Segera disampaikan pengajuan teman-teman semua ke alamat berikut di situs quantumakhyar.com atau link tautan yang kami sertakan. Mungkin ada nanti akan disertakan di IG atau juga kontak person panitia yang telah kami sediakan. Mohon dipercepat karena ini hanya akan dibuka sampai dengan hari Selasa. Tepatnya tanggal 26 April 2022. Anda masih memiliki 3 hari dari sekarang untuk esok hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Ini terbuka bagi seluruh pelajar warga negara Indonesia dimanapun berada. 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke atau yang sedang bermukim di luar negeri dan berminat untuk mendapatkan beasiswa dari Quantum Akhyar Institute. Di sini kita sediakan UAH Scholarship untuk teman-teman dan untuk periode ini khusus bagi para penghafal Al-Quran, baik itu putra ataupun putri. Demikian informasi yang kami sampaikan. Harap segera teman-teman menghubungi tautan link yang telah kami sediakan. Dan saya sendiri yang akan langsung menguji, menyiapkan, dan memproses seluruh persiapan administratifnya sampai memastikan penerimaan dan keberangkatan teman-teman. Dan insya Allah saya pula yang akan mengantar Anda sampai ke bandara dan dipastikan dengan izin Allah terkoneksi dengan kampus dimaksud dengan selamat, dengan baik. Dan juga sekali lagi full beasiswa. Selamat, kami tunggu UAH Scholarship, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.